على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan menyyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini, tanggal 3 Ramadan 1447 Hijriah. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin menjelang buka puasa. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan terakhir kita membahas tentang bekal yang kedua. Apa itu? Belajar ilmu agama. Ketika kita memahami bahwa orang yang berhijrah itu harus mengawali hijrahnya dengan belajar ilmu agama, maka akan muncul pertanyaan. Ilmu agama itu banyak apa sedikit? Banyak. Varian ilmu agama itu banyak. Ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis, ada ilmu fikih, ada bahasa Arab. Dari sekian banyak ilmu ini, kan tidak mungkin kita pelajari semuanya sekaligus. Karena keterbatasan pemahaman kita, dan juga karena ilmu itu banyak banget, maka mau tidak mau kita harus memilih mana yang perlu untuk didahulukan dan diprioritaskan. Dari sekian banyak ilmu agama ini, mana yang harus kita pentingkan untuk kita pelajari terlebih dahulu? Jawabannya adalah prinsip-prinsip dasar Ahlus Sunnah. Apa yang harus kita pelajari dulu? Prinsip-prinsip dasar Ahlus Sunnah. Sehingga bekal hijrah yang ketiga yang akan kita pelajari pada sore hari ini adalah mempelajari prinsip-prinsip dasar Ahlus Sunnah. Kalau boleh diibaratkan seperti membangun rumah. Seperti apa? Membangun rumah. Tidak mungkin toh kita langsung ngecat, terus masang nopo lampu hias. Kan tidak mungkin. pasti orang bangun rumah awalnya apa? Bikin pondasi. Ketika pondasi itu kokoh, walaupun bangunan di atasnya itu sederhana, maka dia akan berdiri tegak walaupun dihantam badai sekuat apapun. Tapi sebaliknya, ketika rumah itu enggak ada pondasinya, seindah apapun catnya, sewarna-warni apapun lampu hiasnya, dia akan gampang roboh. Bahkan belum ditinggali, sudah apa? Sudah roboh. Jadi, prinsip-prinsip dasar Ahlus Sunnah itulah diumpamakan seperti apa? Pondasi. Dalam istilah ilmu agama, prinsip dasar itu diistilahkan dengan usul. Usulu ahli sunnah. Usul itu adalah bentuk plural dari kata asal. Asal itu artinya fondasi, akar, pokok, prinsip dasar. Sehingga usulu ahli sunnah, pokok-pokok dasar ahli sunnah itu artinya adalah prinsip-prinsip pokok yang menjadi pondasi agama. Prinsip-prinsip pokok yang menjadi pondasi agama menurut pemahaman Ahlus Sunnah. Menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari dulu, para ulama kita itu sudah menulis buku tentang ini. Makanya kalau kita perhatikan, banyak ulama dahulu itu menulis buku judulnya Usulus Sunnah. Misalnya, karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahullah, salah satu murid unggulan Imam Syafi'i, rahimahullah. Dan juga ada ulama-ulama yang lain yang menulis buku judulnya Usulus Sunnah. Prinsip-prinsip dasar Ahlus Sunnah. Kenapa? Kok mereka menghimpun prinsip-prinsip dasar itu dalam sebuah buku dan mereka menjelaskannya kepada umat? Dalam rangka agar kebenaran itu bisa kelihatan secara utuh. Berarti kalau secara utuh, enggak sepotong-sepotong. Kemudian, mereka menjelaskan prinsip-prinsip dasar itu agar terlihat perbedaannya dengan kelompok-kelompok yang menyimpang, yang sama-sama mengaku beragama apa? Islam. Jadi yang membedakan antara Ahlus Sunnah dengan non-Ahlus Sunnah itulah masalah prinsip. Bukan hal-hal yang sifatnya non-prinsip, furu' atau cabang. Bukan. Ya. Kenapa kok kita pakai istilah prinsip? Kenapa enggak kita pakai istilah tauhid gitu ya? Karena prinsip itu mencakup tauhid dan yang lainnya. Jadi yang namanya prinsip dasar itu enggak hanya dalam tanda kutip tauhid, tapi tauhid dan lain-lain. Saya akan kasih contoh. beberapa prinsip dasar Ahlus Sunnah. Satu, tauhid. Kenapa? Tauhid. Salah satu prinsip dasar Ahlus Sunnah adalah meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla Maha Esa dalam perbuatannya, namanya, sifatnya, dan beribadah kepadanya. Ini namanya apa? Tauhid. Jadi ketika orang baru hijrah, dia harus mempelajari tauhid. Dia harus meyakini keesaan Allah Azza wa Jalla dalam perbuatannya. Satu-satunya yang menciptakan alam semesta adalah sinten? Allah. Satu-satunya yang memberi kita rizki adalah Allah. Satu-satunya yang mengatur alam semesta adalah Allah. Yang menghidupkan, mematikan, menyembuhkan adalah Allah. Kita juga harus meyakini bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu sempurna. Dan sama sekali tidak mirip dengan nama dan sifat siapa? Makhluknya. Mengesakan Allah dalam perbuatannya, namanya, sifatnya, dan beribadah kepadanya. Jadi prinsip tauhid itu adalah kita beribadah hanya kepada sinten? Hanya kepada Allah saja. Tidak boleh beribadah kepada manusia, apalagi kepada benda mati. Tidak boleh. Ini namanya prinsip tauhid. Ya. Setelah kita belajar prinsip tauhid atau rukun iman yang pertama, baru kemudian kita belajar rukun iman yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Alhamdulillah, beberapa tahun yang lalu, di kajian seperti ini menjelang buka puasa, kita sudah bahas itu. Belajar rukun iman. Dan sudah terbit bukunya. Judulnya, Belajar Rukun Iman Mudah dan Ilmiah. Apa judulnya? Belajar Rukun Iman Mudah dan Ilmiah. Orang yang baru hijrah, dia harus belajar rukun iman. Oke. Terus apa lagi? Prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara prinsip mereka adalah cinta dan benci karena Allah. Kenapa? Cinta dan benci karena Allah. Ini tempatnya di mana? Di hati. Cinta dan benci karena Allah itu maksudnya apa? Mencintai orang karena orang ini dicintai sama Allah. Membenci orang karena orang ini dibenci sama Allah. Taunya Ustaz, orang ini dicintai dan dibenci oleh Allah. Dari mana taunya? Ya dari kesolehan dia. Sholat enggak. Puasa enggak. Menjalankan ajaran Islam apa enggak. Kalau kriteria itu terpenuhi, berarti ini harus diapain? Dicintai. Kalau enggak, berarti orang ini perlu dibenci. Sesuai dengan kadar penyimpangannya. Ini masalah prinsip. Masalah apa? Prinsip. Sungguh aneh ada orang mengklaim cinta kepada Allah. Tapi dia mencintai seseorang yang dibenci oleh Allah. Atau membenci orang yang dicintai oleh Allah. Itu aneh bin ajaib. Jadi ada orang ngaku cinta sama sinten? Allah. Tapi dia mencintai orang yang dibenci oleh Allah. Atau membenci orang yang dicintai oleh Allah. Itu aneh. Kalau kita betul-betul serius mencintai Allah, berarti kita harus mencintai orang yang dicintai oleh Allah dan membenci orang yang dibenci oleh Allah. Itu prinsip. Oke. Contoh prinsip yang lain. Prinsip dasar Ahlus Sunnah. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Mengajak kepada kebaikan, mencegah dari napa? Kemungkaran. Sesuai dengan kemampuan. Jadi kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu sesuai dengan apa? Kemampuan. Makanya namanya nahi mungkar itu ada apanya? Ada tingkatannya. Kata Nabi SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Barang siapa melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau tidak mampu, maka dengan hatinya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu salah satu prinsip dasar Ahlus Sunnah. Apalagi Ustaz contohnya menghormati sahabat. Apa? Menghormati sahabat. Yang dimaksud sahabat di sini sinten? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau ada istilah sahabat itu bukan maksudnya kanca ngopi. Ya. Apa maning kanca? Mancing. Sahabat ini maksudnya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghormati sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk prinsip. Yang membedakan antara Ahlus Sunnah dengan yang lain. Kenapa Ustaz kok itu masuk prinsip? Karena sahabat itu adalah mata rantai ajaran Islam dari Nabi SAW kepada umatnya. Yang hidup di zaman Nabi SAW dan merekam ucapannya, perbuatannya, sikapnya, siapa? Sahabat. Sehingga Islam sampai ke kita lewat sinten? Sahabat. Kalau sampai kita meyakini sahabat ini enggak benar, bahkan ada sebagian orang meyakini sahabat itu na'udzubillah kafir semuanya kecuali 3-4 orang sebagaimana yang dipahami oleh sebagian kelompok-kelompok yang menyimpang. Kalau sampai punya pemahaman seperti itu, rontok semua hadis Nabi SAW. Ayat-ayat Al-Quran pun juga demikian. Kenapa? Karena yang menukilkan ayat Quran dan hadis Nabi kepada kita, sinten? Sahabat. Sehingga menghormati sahabat di dalam agama kita, itu menjadi bagian dari prinsip. Ya kan sahabat manusia biasa yang bisa berbuat salah. Betul. Mereka bisa berbuat salah. Karena mereka tidak maksum, tidak suci. Akan tetapi kesalahan mereka itu terhapus dengan jasa dan kebaikan mereka. Antara kekeliruannya dengan kesalahannya sama sekali tidak nopo. Tidak sebanding. Kalau diumpamakan kesalahan mereka itu hanya setitik di tengah lautan jasa dan kebaikan mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paham betul bahwa sahabatnya itu bisa berbuat salah. Tapi apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Khairun nasi qarni. Generasi yang terbaik adalah generasi yang hidup di zamanku. Sinten? Tahab. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian generasi sesudahnya. Siapa? Tabi'in. Kemudian generasi sesudahnya. Sinten? Tabi'ut tabi'in. Dan Nabi SAW wanti-wanti banget. La tasubbu ashabi. Jangan sekali-kali mencela dan merendahkan sahabat. Ya. Karena jasa mereka yang sangat apa? Besar. Apalagi prinsip Ahlus Sunnah. Prinsip menghargai pemimpin. Kenapa? Menghargai pemimpin. Yang biasa disilahkan dengan waliyul amr. Waliyul amr dalam pemahaman Ahlus Sunnah ada dua. Penguasa dan ulama. Kenapa? Penguasa dan ulama. Yang harus dihargai yang mana? Penguasa atau ulama? Dua-duanya. Dan Allah Azza wa Jalla sudah mewanti-wanti di dalam Al-Quran. Ati'u Allah wa ati'u Rasulah wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri. Ulil amri tadi siapa? Penguasa dan ulama. Dalam apa kita menaati mereka? Dalam kebaikan. Dalam kebaikan. Ketika mereka memerintahkan kebaikan, maka wajib untuk ditaati. Entah itu kebaikan yang bersifat agama, atau kebaikan yang bersifat dunia. Ya. Kebaikan yang sifatnya agama, pemerintah nyuruh untuk sholat. Keluar aturan bahwa di waktu, di lima waktu, maka semua harus apa? Berangkat ke masjid. Bagus atau tidak itu? Bagus. Taati. Itu dalam agama. Dalam urusan dunia. Contohnya apa? Helm. Mau sing ora helman siapa yo? Aku ora Ustaz. Kenapa? Numpak mobil Ustaz. Aku ora Ustaz. Kenapa? Nyepeda. Enggak. Pakai motor. Yang enggak pakai helm siapa? Taati. Itu kebaikan itu. Apalagi dalam urusan dunia. Bang Jo. Apa? Bang Jo. Traffic light. Naik kuning apa? Hah? Abang mandek ijo. Jalan kuning. Siap-siap berhenti. Ketika kita lakukan itu dengan niat ibadah, dapat pahala. Sering saya ceritakan guru kami, Syekh Ibrahim bin Amir Rahili, hafizahullah ta'ala. Beliau berkali-kali cerita. Saya itu, kalau berangkat ke Masjid Nabawi dari rumah sebelum subuh, itu jalanan itu lengang, sepi. Begitu ketemu lampu merah, berhenti saya. Berhenti. Ketemu lampu merah, nopo? Berhenti. Padahal lagi enggak ramai. Kenapa kata beliau? Ahtasibu lillah. Saya nyari pahala dari Allah. Dengan cara menaati penguasa dalam kebaikan. Kayak jenengan ya. Jangankan lagi sepi. Lagi rame be. Gue bedanya ulama karo udu ulama. Menghargai sinten pemimpin. Contoh yang lain. Prinsip Ahlus Sunnah adalah menyikapi ahlul bid'ah. Apa? Menyikapi ahlul bid'ah. Jadi dalam agama kita, dalam prinsip Ahlus Sunnah, ahlul bid'ah itu adalah orang-orang yang menyimpang dari prinsip dasar. Bagaimana kita menyikapinya, menyikapi mereka? Para ulama kita menjelaskan ada dua cara. Yang pertama adalah memboikot mereka. Dan cara yang kedua adalah mendekati mereka. Ada berapa cara? Dua. Apa yang pertama? Memboikot mereka. Yang kedua? Mendekati mereka. Cara yang pertama diistilahkan dengan hajar. Sedangkan cara yang kedua diistilahkan dengan taklif. Dan dua-duanya pernah dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dua-duanya pernah dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Ya dua-duanya, wong dua-duanya pernah dipraktekkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah memboikot. Memboikot itu artinya apa, Ustaz? Memboikot itu artinya ya memutus hubungan. Memutus hubungan itu tidak menyapa. Mendiamkan. Tidak menghadiri majelisnya. Itu namanya memboikot. Dan ini pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendiamkan tiga orang sahabatnya yang melakukan kesalahan berat, yaitu tidak berangkat jihad. Mereka adalah Ka'ab bin Malik radiyallahu anhu dan dua orang temannya. Sehingga saya Nabi SAW mendiamkan mereka 50 hari. Berapa hari? 50 hari. Pertanyaannya, kenapa itu dilakukan? Jangan sepi. Membuat jera. Membuat apa? Jerat. Membuat kapok. Itu tujuannya. Berarti tujuannya mulia atau tidak? Mulia. Itu tujuan buat orang yang diboikot. Oke. Kalau tujuan buat orang yang memboikot, apa? Itu kan tujuan buat yang diboikot supaya jera. Dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Lah terus yang memboikot tujuannya apa? Biar enggak ketularan. Benora ketularan. Ketularan apa? Ketularan penyimpangannya. Karena penyimpangan beragama itu kayak virus. Cepat nopo? Nular. Syekh Sindi Hafizahullah Ta'ala Saleh Sindi, ketika beliau membawakan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, firra minal majzumi firaraka minal asad, menjauhlah engkau dari orang yang terjangkiti penyakit kusta seperti engkau menjauhi singa. Nah, ketemu singa pribun? Hah? Belan. Alon-alon apa cepat-cepat? Rasulullah SAW pesan, kalau kamu ketemu sama orang terjangkiti penyakit kusta, menjauhlah dari dia seperti kamu menjauhi singa. Supaya apa? Tidak ketularan. Kenapa? Karena kusta itu penyakit yang amat sangat menular sekali. Tahu penyakit kusta? Awalnya kena kulit. Lama-lama kena persendian. Jadi orang kalau terkena kusta, awalnya kulit. Lama-lama sendi-sendinya copot. Sendi. Ini ujuk-ujuk gigal. Nanti habis itu gigal lagi. Gigal. Semuanya. Kakinya juga begitu. Ini menular banget. Makanya Nabi SAW mewanti-wanti kita untuk menjauhi itu. Penyakit kusta itu penyakit jasmani atau rohani? Jasmani. Mengenai fisik apa mengenai hati? Mengenai fisik. Kata Syekh Sindi, kalau Rasul SAW menyuruh kita untuk menjauhi penderita kusta fisik, maka kita harus lebih menjauhi penderita kusta pemikiran. Kusta apa? Pemikiran. Apa itu Ustaz kusta pemikiran? Pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Kenapa Ustaz? Karena dampak buruk dari penyakit kusta dirasakan di dunia atau sampai ke akhirat? Di dunia. Makanya gak ada ceritanya orang masuk neraka gara-gara kusta. Efeknya, dampak buruknya dirasakan di dunia tok. Tapi kalau kusta pemikiran, ini bisa dirasakan sampai ke akhirat. Karena itu mengakibatkan penyimpangan dalam memahami agama. Yang halal dianggap haram, yang haram dianggap halal. Jadi kan bayangkan, orang yang membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, agamanya apa? Islam. Bukan Yahudi, bukan Nasrani. Dan dia meyakini, pembunuhnya meyakini, bahwa dengan membunuh Utsman bin Affan, dia akan masuk surga di tingkat yang paling tinggi. Dia meyakini dengan membunuh Utsman bin Affan, dia akan masuk surga di tingkat yang paling tinggi. Kowe jenengane ke blinger. Utsman bin Affan, menantu siapa? Rasul Hasan. Utsman bin Affan yang mengumpulkan Al-Qur'an. Utsman bin Affan dijamin masuk surga. Utsman bin Affan, malaikat malu. Malaikat malu ketemu sama Utsman. Saking solehnya Utsman. Coba jenengan bayangkan, ada orang membunuh Utsman, meyakini masuk surga. Itu gara-gara apa? Kusta pemikiran. Kusta pemikiran. Sehingga saya nasihatkan kepada saya pribadi dan jenengan semua. Jangan bermudah-mudah mendengarkan materi agama yang disampaikan oleh ahlul bid'ah. Yang itu sayangnya di hari ini gampang banget untuk didapatkan dan diakses. Lewat apa? Medsos. Sliwar. Orang genah ke kangen di background-nya dari mana, belajarnya dari mana. Kemudian merasa, nyong tuliwi suwe boleh ngaji, ya kuat. Masya Allah. Sekuat apa kita dibandingkan para ulama dahulu? Ya. Ini adalah cara pertama di dalam menyikapi ahlul bid'ah. Ngapain tadi? Memboikot. Cara yang kedua adalah melakukan pendekatan. Ini cara yang kedua. Pertanyaannya, pendekatan untuk apa? Untuk menasehati. Pendekatan untuk menasehati. Berarti misi yang pertama dengan misi cara yang pertama dengan misi cara yang kedua sama-sama? Sama-sama? Bagus. Yang pertama memboikot untuk membuat jera jadi tobat. Cara yang kedua mendekati untuk mendakwai juga supaya tobat. Kalau cara yang kedua adalah melakukan pendekatan, berarti kalau ketemu, mesem, apalagi salam, kalau sakit, dijenguk. Kalau ada yang meninggal, takziah. Beri hadiah. Ini cara yang kedua. Diajak diskusi. Barangkali dia punya pemahaman yang gak pas. Setelah diskusi, akhirnya diapain? Bisa mendapatkan hidayah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika beliau melakukan pendekatan kepada kelompok yang membunuh siapa? Utsman bin Affan tadi. Didekati oleh Ibn Abbas. Diajak diskusi. Kalau enggak salah dari 8.000 orang. Bayangkan ya, punya pemahaman menyimpang berapa orang? 8.000 orang. Sekitar 6.000-nya kalau enggak salah. Taubat. Setelah diapain? Didekati oleh siapa? Ibnu Abbas. Pertanyaannya. Yang layak dan pantas melakukan pendekatan kepada ahlul bid'ah, siapa? Nyong karo jenengan? Orang awam atau orang yang berilmu? Harus orang yang berilmu dan ilmunya mumpuni. Supaya apa? Supaya mewarnai, bukan diwarnai. Ini yang salah kaprah terjadi hari ini. Gak punya ilmu, gak punya kompetensi, gak punya benteng yang kuat untuk melindungi dari syubhat, sok-sokan, melakukan pendekatan. Bukannya bikin tobat orang, malah kegawa. Sehingga taklif ini, metode yang kuliah, ada rambu-rambunya. Ya, ada rambu-rambunya. Sebagaimana memboikot tadi juga ada rambu-rambunya. Kami jelaskan dalam buku kami yang judulnya 14 contoh praktek hikmah dalam berdakwah. 14 contoh praktek hikmah dalam berdakwah. Ini buku tahun 2005. Sekarang tahun berapa? 2000? Beres bilang tahun. Wah, yang wis tua ya. 21 tahun yang lalu. Buku itu terbit. Sekarang udah habis. Mau dicetak lagi insya Allah. Mau dicetak lagi insya Allah. Ya. Rambu-rambu dalam taklif, rambu-rambu dalam hajar. Jadi bekal yang ketiga, nopo? Mempelajari prinsip-prinsip dasar Ahlus Sunnah. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan kaji bekal-bekal yang lainnya yang diperlukan oleh orang yang hijrah. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Menutup segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.